DSA Record sama Sote Mekah Lete DJ Musik Song Audio Suara Asik Sera OA OE Wes nasibku kudu koyong ini.